Bismillahirrahmanirrahim wa fima idza lam yufariqhu. Ini sebenarnya masih berhubungan erat dengan penjelasan sebelumnya ya. Jadi ini harusnya tidak dipotong di penjelasan sebelumnya. Jadi ini gabungan di video sebelumnya. Video sebelumnya ada penjelasan bahwa keharusan kembali, baik kembali duduk atau kembali yang lain, itu tidak hilang bila ada niat mufaraqah dari makmum. Dan walaupun niat mufaraqah itu boleh, tetapi kebolehan itu tidak bisa menggugurkan keharusan kembali seperti yang sudah ada di video sebelumnya ya. Kemudian di video kali ini, wa fima idza lam yufariqhu, bila makmum tidak niat mufaraqah. Jadi ini pembahasan terkhusus kalau makmum tidak niat mufaraqah ya. Bila makmum tidak niat mufaraqah, maka nanti akan ada tiga rincian hukum. Saya ulangi, kalau makmum tidak niat mufaraqah, maka akan ada tiga rincian hukum ya. Rincian hukumnya mulai dari sini. In tadzakara, bila makmum ingat, berarti kalau tadzakara hubungannya dengan makmum yang lupa. Al alima, atau makmum yang tahu. Kalau alima berarti hubungannya dengan makmum yang tidak mengetahui hukum, tidak mengetahui hukum. Wal imamu fil kunut, imamnya masih berada di kunut. Jadi makmumnya tidak kunut, imamnya kunut. Lalu setelah makmumnya mengetahui ataupun ingat, imam masih berada di kunut. Ini rincian pertama. Fawadihun annahu ya'udu ilaihi, maka hukumnya jelas bahwa makmum diharuskan untuk kembali ke kunut ya, kembali ke kunut. Jadi rincian pertamanya adalah imamnya masih berada di kunut. Awahwa fi sajdatil ula, ini rincian kedua. Wahwa ini kembalinya ke imam ya, marji' nomor kembali ke imam. Kalau imamnya sudah berada di sujud yang pertama, berarti sudah selesai kunut. Imamnya kunut sudah selesai, kemudian turun ke sujud yang pertama. Di saat imam melakukan sujud pertama, makmumnya baru sadar, makmumnya baru mengetahui. Maka rincian kedua ini sama dengan rincian yang pertama, yaitu ada lil i'tidal. Makmumnya diharuskan untuk kembali berdiri, wasajada ma'al imam, dan kemudian menyusul imam. Jadi rincian pertama dan kedua ini hukumnya sama ya, konsekuensinya sama, yaitu kembali. Alfima, nah ini rincian yang ketiga ini yang membedakan. Rincian yang ketiga ini yang berbeda dengan rincian yang pertama dan kedua. Alfima ba'daha, atau imam sudah berada setelah setelah sujud pertama. Jadi ma ba'daha dhamirha kembali ke sajdah al-ula. Imamnya sudah selesai melakukan sujud yang pertama, sudah berada di setelahnya. Jadi setelah sujud pertama ini bisa duduk ya, bisa duduk. Kalau setelahnya langsung bisa duduk atau bisa setelahnya lagi. Falladhi yadhar, maka menurut pendapat yang zahir, annahu yutabi'u, makmum mengikuti imam ya. Annahu yutabi'u, makmum mengikuti imam. Artinya makmum tidak diharuskan kembali i'tidal ya. Makmum tidak diharuskan kembali i'tidal, tetapi langsung mengikuti imam. Berarti kalau imamnya sudah duduk setelah sujud pertama, maka makmum langsung duduk, tidak diharuskan berdiri lagi. Dan setelah selesai berjamaah bersama imam, dia tidak diperbolehkan melakukan salam, akan tetapi wayati biraqatin ba'da salamil imam. Setelah imam salam, makmum yang tadi yang mengetahui kesalahannya setelah imam sudah melakukan sujud pertama, dia diharuskan menambah satu rokaat setelah imam salam. Jadi saya ulangi bahwa mulai di kata ini wafima hingga kata ini ada tiga permasalahan. Ada tiga permasalahan. Permasalahan yang pertama, imamnya masih kunut, maka makmum kembali itidal. Permasalahan kedua, imamnya imamnya sudah berada di sujud pertama, makmumnya juga harus kembali itidal. Jadi pertama dan kedua ini sama ya, konsekuensinya sama. Yang ketiga, imamnya sudah berada setelah sujud yang pertama, maka di sini makmum tidak diharuskan untuk kembali berdiri, tetapi keharusannya adalah mengikuti imam, dan setelah imam salam dia diharuskan menambah satu rakaat. Intaha, seperti yang saya jelaskan, intaha ini merupakan kata yang digunakan untuk mengakhiri kutipan dari penulis kitab. Jadi intaha ini hubungannya dengan qala syaikhuna ya. Jadi penulis Fathul Mu'in mengutip penjelasan gurunya yaitu Ibnu Hajar, kemudian kutipan itu diakhiri dengan kata intaha. Lalu penulis Fathul Mu'in mengutip penjelasan kitab lain yaitu dari Al-Qadhi. Qala Al-Qadhi. Al-Qadhi mengatakan, pernah saya jelaskan bahwa di setiap kitab fikih bila ada kata qadhi yang diberi al dan menuju ke satu ulama, maka yang dimaksud adalah Qadhil Husain ya. Yang dimaksud adalah Qadhil Husain. Qadhil Husain mengatakan, wa mimma la khilafa fih qauluhum. Termasuk dari satu permasalahan yang ulama tidak ada perbedaan di dalamnya adalah penjelasan ulama yang berbunyi, law rafa'a ra'sahu minas sajdatil ula qabla imami. Ini ada permasalahan baru ya. Bila ada makmum yang mengangkat kepalanya setelah sujud pertama sebelum imamnya, jadi imam sujud pertama, makmum sujud pertama, kemudian imamnya belum bangun, makmumnya sudah bangun. Jadi makmum sudah bangun dari sujud pertama tetapi imamnya belum bangun. Nah, yang dilakukan oleh makmum itu, mengapa dia bangun? Karena dhonan annahu rafa'ah. Karena makmum menyangka imamnya sudah bangun. Jadi makmum bangun dari sujud karena menyangka imamnya sudah bangun. Jadi dhamirhu ini kembali ke imam ya. Wa ata bisaniyati dhonan annal imama fiha. Setelah makmum bangun dan melihat imamnya masih sujud, makmum itu menyangka bahwa sujud imam itu sudah sujud yang kedua. Jadi makmumnya bangun karena menyangka imam sudah bangun, kemudian makmumnya melakukan sujud kedua. Melakukan sujud kedua menyangka bahwa imamnya sudah sujud kedua. Jadi makmumnya ini mendahului imam dua kali ya. Mendahului imam dua kali. Yang pertama adalah mendahului sujud, mendahului bangun dari sujud pertama, yang kedua mendahului sujud kedua. Dua hal ini karena dia berprasangka bahwa imamnya sudah bangun, kemudian dia berprasangka imamnya sudah melakukan sujud kedua. Setelah makmum melakukan itu, sumabana annahu fil ula, ternyata prasangkanya keliru. Ternyata imam masih berada di sujud yang pertama. Jadi imamnya sebenarnya masih sujud pertama, tapi makmum menyangka imam itu sudah bangun kemudian sujud yang kedua. Maka yang dilakukan oleh makmum tadi tidak dianggap oleh syariat. Lam yuhsab lahu julusuhu wala sajdatuhu atsaniyah. Jadi duduk yang dilakukan makmum dan sujud kedua yang dilakukan makmum itu tidak dihitung ya, lam yuhsab tidak dihitung. Wa yutabi'ul imam, maka dia harus mengikuti imam. Ay fa illam ya'lam bidzalik. Nah, ini permasalahan lagi. Ay fa illam ya'lam bidzalik illa wal imamu qa'im. Maksudnya adalah, rinciannya adalah, bila makmum tidak mengetahui hal itu, bila makmum tidak mengetahui bahwa prasangkanya salah, kecuali imamnya sudah berdiri. Jadi imam sudah berdiri, makmum baru mengetahui bahwa dia mendahului imam dua kali. Artinya dia tidak melakukan duduk di antara sujud setelah imam, dan dia tidak melakukan sujud yang kedua setelah imam. Dan hal itu diketahui setelah imam berdiri, ya, setelah imam berdiri. Au jalisun, atau imam duduk. Nah, imam duduk ini maksudnya duduk untuk melakukan tasyahud, ya. Jadi qaimun ini maksudnya imam berdiri dari sujud, ya. Berdiri dari sujud kedua. Berdiri dari sujud kedua berarti imamnya sedang berada di rakaat yang tidak disunahkan melakukan tasyahud, atau diwajibkan melakukan tasyahud, ya. Kalau jalis ini berarti imam sedang di rakaat yang setelah sujud kedua melakukan tasyahud. Walhasil intinya adalah bila makmum mengetahui kesalahannya setelah imam selesai melakukan sujud kedua, baik berdiri maupun duduk, maka makmum harus ata birokatin ba'da salamil imam. Makmum harus menambah satu rakaat setelah imam salam. Ini memang sudah masuk ke permasalahan yang rumit-rumit, ya, di fatul mu'inin. Maksudnya kalau tidak paham ya wajar, karena memang permasalahan ini cukup rumit. Wa kharaja biqauli wa talabbasa bi fardin. Ini hubungannya di kata sebelumnya yang cukup jauh, ya, yaitu di dalam kurung ini wa talabbasa bi fardin, ya. Andai kata seorang lupa meninggalkan kesunahan ba'd dan dia talabbasa bi fardin, sudah melakukan kefarduan. Lalu di kata tadi wa kharaja biqauli dikecualikan dari ucapanku. Jadi biqauli ini artinya ucapan saya, karena memang yang mengarang maten dan syarah ini satu orang. Jadi bebas, ya, mengkritik kitabnya sendiri kan bebas, ya. Menjelaskan maupun mengkritik kitabnya sendiri itu bebas. Yang dikecualikan dari ucapanku yang berupa wa talabbasa bi fardin adalah ma idza lam yatalabbas bihi ghairu ma'mum. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sunnah ba'd tetapi dia belum melakukan kefarduan. Jadi lam yatalabbas ini maksudnya belum melakukan kefarduan. Jadi meninggalkan tasyahud tapi belum berdiri tegak, atau meninggalkan kunut tapi belum sujud. Maka kalau belum melakukan kefarduan, fayaudu annasi nadban qoblal intisobi awad'il jabha. Maka seorang yang lupa tidak melakukan ba'd, dia disunahkan untuk kembali. Jadi hukum kembali ini, hukum kembali melakukan kembali untuk melakukan sunnah ba'd, ini hukumnya sunnah, bila memang hal itu dilakukan sebelum berdiri tegak. Intisab ini berdiri tegak berarti hubungannya dengan tasyahud pertama, atau sebelum meletakkan dahi atau kening di tempat sujud, berarti ini hubungannya dengan kunut, ya. Jadi selama belum berdiri tegak atau selama belum meletakkan kening ke tempat sujud, maka kembali untuk melakukan sunnah ba'd itu hukumnya sunnah. Wayah judul sahwi, bila dia memilih untuk kembali, jadi karena ini sunnah kan berarti pilihan, ya, boleh kembali boleh tidak, namun sunnahnya kembali. Artinya kembali atau tidak ini tidak ada konsekuensi yang membatalkan sholat, ya. Kalau dia memilih kembali, maka dia disunahkan sujud sahwi in korobal qiyamah fi surati tarki tasyahud. Dia disunahkan kembali, ya, dia disunahkan untuk sujud kalau mendekati berdiri. Jadi belum sempurna berdiri, tetapi sudah mendekati berdiri. Ini juga perincian hukum lagi ini. Di permasalahan meninggalkan tasahud. Jadi seorang makmum tidak melakukan tasahud dan dia belum berdiri tegak, dia disunahkan kembali untuk melakukan tasahud. Kalau dia sudah mendekati berdiri, belum tegak tetapi mendekati, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Artinya kalau tidak mendekati berdiri, kalau tidak mendekati berdiri berarti tidak disunahkan sujud sahwi. Awbalagho hadar ruku'i fi surati tarkil kunut, atau di dalam penggambaran meninggalkan kunut, kesunahan sujud sahwi itu bila sudah mencapai batas ruku, ya, bila sudah mencapai batas ruku. Jadi tidak melakukan kunut tetapi belum meletakkan kening ke tempat sujud, tetapi sudah mencapai batas ruku. Batas ruku adalah seperti yang sudah kita tahu, sekiranya tangan bisa untuk menyentuh lutut, ya. Sekiranya tangan bisa menyentuh lutut, itu sudah mencapai batas ruku. Jadi belum sempurna sujud tetapi sudah mencapai batas ruku, ini disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Walau ta'amada, nah, ini sekarang membahas tentang kesengajaan, ya, kesengajaan. Jadi di pembahasan awal di video sebelumnya ini lau nasya, ya, lau nasya artinya orang yang lupa tidak melakukan. Jadi tidak melakukan ba'd itu dikarenakan dia lupa. Kalau pembahasan yang ini dia sengaja meninggalkan ba'd. Walau ta'amada ghairu ma'mumin tarkahu, bila selain makmum sengaja meninggalkan sunah ba'd, fa'ada aliman amidan batolat sholatuh, lalu dia kembali ke sunah ba'd, dilakukan dengan mengetahui, dia mengetahui keharamannya dan dia melakukan dengan sengaja, maka sholat yang dilakukan batal. Namun batalnya sholat ini diberi batasan in koroba au balago mamaro. Bila memang sudah mendekati, ya, mendekati maksudnya tadi mendekati berdiri atau sampai had ruku. Jadi koroba ini, kata koroba ini hubungannya dengan ini, ya, korobal kiyama ini. Hukum koroba ini sama dengan korobal kiyam, dan balago mamaro, isi dari mamaro adalah hadar ruku, ya, hadar ruku. Jadi bila sudah mendekati berdiri atau sudah sampai di batas ruku, ini sholat yang dilakukan batal. Artinya kalau belum mendekati dan belum mencapai batas ruku, ini hukumnya tidak batal. Bihilafil makmum, berbeda dengan makmum, karena seperti penjelasan sebelumnya bahwa kalau makmum itu memiliki keharusan untuk mengikuti imam, ya, memiliki keharusan untuk mengikuti imam. Jadi dikarenakan penjelasan ini terkhusus untuk selain makmum, maka dikecualikan hukumnya makmum. Ini kitab Nihayatul Zain, ya, kitab Nihayatul Zain sebenarnya ingin dibaca tetapi ya cukup panjang juga, ya, cukup panjang dan kira-kira menjadi selesainya. Jadi meneruskan Fathul Mu'in hingga selesai. Wallahu a'lamu bishawabi.